الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki bab yang ketiga dari Kitab Zakah yang menjelaskan tentang hukum zakat pertanian. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' al-ulama secara umum tentang wajibnya zakat dari hasil pertanian. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, dari jenis yang manakah yang diharuskan untuk dikeluarkan padanya zakat. Jumhur ulama menetapkan bahwa wajibnya zakat pada hasil pertanian pada setiap penghasilan yang ditakar dan mudakhar, yang dapat disimpan dan dapat dikeringkan dalam waktu yang lama, awet. Apabila terpenuhi dua persyaratan ini, maka dari jenis apa saja dari hasil yang ditanam oleh seseorang wajib dikeluarkan zakat padanya. Apakah itu jagung ataukah beras dan yang lainnya. Sebagian para ulama mengkhususkan bahwa yang wajib dikeluarkan zakat dari hasil pertanian hanya empat jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat beliau memerintahkan Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma untuk mengambil hasil zakat dari pertanian penduduk Yaman, yaitu dari jenis bur, gandum, dari jenis syair, demikian pula kurma dan anggur atau zabib, kismis. Adapun selain dari itu membutuhkan dalil. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuha, syarat-syarat diwajibkannya zakat pada hasil pertanian. Yang pertama, bulughu an-nisab, mencapai nisab. Mencapai nisab, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa yang wajib dari hasil pertanian apabila mencapai nisab dikeluarkan pada saat dia memanennya, setelah dibersihkan dan dipisahkan dari kulitnya. Lalu kemudian apabila mencapai nisab, maka dikeluarkan perhitungannya pada setiap kali panen, bukan pada perhitungan tahunan. Berbeda halnya dengan zakat emas, perak dan yang semisalnya. Wa huwa khamsatu awsuqin, dan hasil pertanian mencapai nisab apabila mencapai lima wisq, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak ada zakat apabila penghasilan tersebut kurang dari 5 wisq. Kurang dari 5 wisq. Apa yang dimaksud wisq? Kata beliau, wal wisqu himlul ba'ir. Yang dimaksud al wisqu adalah satu pikulan unta. Satu pikulan unta. Ya, yakni sekali kemampuan unta dalam mengangkut hasil tersebut. Itu asalnya himlu ba'ir, satu pikulan unta itu satu wisq. Adapun ukurannya, wa huwa sittuna sa'an bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ukurannya 60 sa'. 60 sa' dengan sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu sa' 4 mud. 4 mud. Wa khamsatul awsuq berarti kalau 5 wisq 300 sa'. 300 sa' itu 5 wisq. Fayakunu zinatun nisabi bil burril jayyidi ma yuqarbu 612 kilo jiraman. Sehingga timbangan nisab untuk jenis gandum yang bagus, kualitas bagus, hintah, itu mendekati 612 kilogram. 612 kilogram al-i'tibari anna wazna sa' 2 kilogram atau 2 kilo 40 gram. Naam. Itu 1 sa'. Kalau diperkirakan 1 sa' 2 kilo 40 gram. Dan ini berat timbangan dalam ukuran kilogram yang disebutkan oleh para ulama dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. 2 kilo 40 gram itu dari jenis gandum. Dari jenis gandum. Kalau beras mungkin lebih berat sedikit dari gandum tersebut. Nah, apabila mencapai 612 kilo setelah dibersihkan dan dipisahkan dari gabahnya, maka ditimbang apabila mencapai jumlah tersebut, maka berarti ada zakat. Berarti ada zakat yang harus dikeluarkan. Namun apabila tidak mencapai nilai yang disebutkan, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Sebagian para ulama memperkirakan satu sa' ukurannya 3 kilogram. Ukurannya 3 kilogram beras. Naam, walhasil tajal khilaf, namun banyak dari para ulama menetapkan bahwa untuk jenis bur 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram itu 1 sa'. Apabila dihitung secara menyeluruh maka mencapai 612 kilogram dari jenis bur. Dari jenis bur gandum dengan kualitas yang bagus. Jadi ini syarat yang pertama, mencapai nisab. Yang kedua, ayakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujubi zakah. Bahwa nisab tersebut dia memilikinya pada waktu diwajibkannya zakat. Ini setelah dibersihkan lalu kemudian dihitung, ditimbang. Apabila mencapai berat tersebut maka wajib padanya zakat. Namun jika tidak, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Kemudian al-mas'alatu tsalitsa fi miqdaril wajib. Permasalahan yang ketiga, berapa kadar yang wajib yang dikeluarkan zakat? Apabila telah mencapai nisab, pada saat dia memanennya mencukupi setelah dibersihkan, maka berapakah yang dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut? Wal wajibu fil hububi wats-tsimar, yang wajib pada jenis biji-bijian dan pada jenis buah-buahan untuk dikeluarkan padanya zakat, al-ushuru fima suqiya bila kulfah. dikeluarkan 1/10. 1/10 dari hasil pertaniannya. Apabila perairan untuk menyuburkan tanaman tersebut ya merupakan perairan yang sifatnya alami, dia tidak mengeluarkan biaya, dia tidak ada kesulitan untuk membuat perairan tersendiri ya, jadi dari air hujan, misalnya hujan, maka dia mengandalkan air hujan. Air hujan masuk ke dalam tanah tersebut lalu kemudian menyuburkan tanaman itu. Dia enggak repot. Dia tidak perlu repot-repot untuk membuat satu alat tertentu untuk menyuburkan tanamannya. Maka yang wajib dikeluarkan 1/10. Jadi kalau misalnya penghasilannya 1 ton, 1 ton, maka dikeluarkan 1/10, yaitu 100 kilogram. Dikeluarkan 100 kilogram dari penghasilan setelah dibersihkan. Bi'ankanat athariyatan. Misalnya perairan tersebut dari athariyah. Yang dimaksud athariyah yaitu perairan dari air hujan, mengandalkan air hujan. Sehingga dia tidak perlu repot membuat hal-hal tertentu untuk mengairi pertaniannya. Autusqa bima'il uyun, atau diairi oleh sumber air. Sumber air, di situ ada sumber, jadi tinggal mengalir begitu saja. Dia enggak repot. Nah, atau yang semisalnya. Jadi tidak ada kesulitan bagi dia dalam hal perairan. Perairan sudah mengalir dengan sendirinya. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, apabila mencapai nisab dikeluarkan 1/10%. Wa nisful usyur fi ma suqiya bi mu'nah atau bi ma'unah. Dan 1/20 apabila yang menyirami atau yang menyuburkan tanaman tersebut perairannya dengan membutuhkan tenaga atau materi yang harus dikeluarkan oleh pihak petani. Jadi dia tidak mengalir dengan sendirinya, tidak mengandalkan air hujan, namun dia membuat perairan sendiri. Bi ankana tusqa bidila wassawani wa nahwiha. Misalnya diairi sawah tersebut atau tanaman tersebut dengan menggunakan ad-dila, ya. Ad-dila jamak dari ad-dalwu. Ad-dalwu yaitu dari air sumur ya, yang ditimba, diambil lalu kemudian disiramkan kepada tanaman-tanaman tersebut. Jadi ada kulfah, ada pekerjaan. Jadi dia harus melakukan satu pekerjaan untuk mengalirkan air pada sawahnya. Maka ini dikeluarkan 1/20 disebabkan karena dia punya kulfah. Ya, ini dia harus mengeluarkan materi atau mengeluarkan tenaga untuk menyalurkan air perairan tersebut atau air tersebut ke dalam sawahnya. Wasawani, sawani yakni dengan bantuan unta. Dengan bantuan unta untuk mengairi sawahnya atau ladangnya. Wanahwiha dan yang semisalnya. Intinya kapan dikeluarkan 1/20 dari zakat? Apabila dia tidak mengandalkan air hujan atau sumber tertentu, namun dia memiliki usaha bagaimana caranya untuk mengalirkan air tersebut ke sawahnya. Apakah dengan cara mengangkatnya dengan tempat yang besar, lalu kemudian dia sendiri membawanya lalu kemudian menyirami tanamannya, atau dengan bantuan unta dan yang semisalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fi ma saqati as-sama' wal anhar wal uyun aw kana ba'lan al-ushuru, terhadap tanaman-tanaman yang perairannya melalui air hujan demikian pula air sungai atau sumber air, atau sumber air au kana ba'lan atau ba'al. Yang dimaksud ba'al yaitu tanaman yang menyerap apa, menyerap air dengan sendirinya. Dia sendiri yang mencari penghidupannya, dia sendiri yang mencari airnya. Ya, dengan menggunakan akarnya dia mampu menyerap air. Jadi tidak ada kesulitan bagi yang menanamnya. Ini yang dikeluarkan apabila dia memanennya al-ushuru, 1/10 yang dikeluarkan dari zakat. Wa fi ma suqiya bis-sawani aw an-nadhhi nisful ushur. Adapun perairan yang menggunakan as-sawani dengan alat bantu unta, an-nadhh sama kurang lebih maknanya, dengan bantuan unta atau dengan menggunakan cara tertentu untuk mengalirkan air ke sawahnya tersebut, maka pada saat dia memanennya apabila mencapai nisab yang dikeluarkan adalah 1/20 dari penghasilan pertaniannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ada dua ketentuan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergantung perairan dari mana ya dia memperolehnya. Apabila dia tidak ada kesulitan, dia mampu menyerap air dengan sendirinya atau dengan mengandalkan air hujan tanpa dia letih, dia berusaha untuk mencari perairan, maka yang wajib dia keluarkan 1/10. Namun kalau dia berusaha menggunakan cara-cara tertentu untuk mengalirkan air ke dalam sawahnya, maka dia wajib mengeluarkan 1/20. طيب sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.